Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din 'azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah, yang mana pembahasan terakhir kita masih berada pada seputar pembagian syafaat. Syafaat sebagaimana sudah kami jelaskan terbagi menjadi dua, syafaat yang umum dan syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus di antaranya adalah syafaat yang Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Syafa'atul uzma adalah syafaat untuk ahli mauqif, itu orang-orang yang kelak dikumpulkan, berkumpul jadi satu di padang mahsyar. Meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, mulai dari Nabi Adam, kemudian berikutnya, berikutnya, berikutnya, semua umat mencari syafaat. Ternyata mereka semuanya, para nabi tadi, tidak memiliki syafaat tersebut. Akhirnya yang terakhir, datanglah mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ternyata beliau yang diizinkan memberikan syafaat tersebut, seraya beliau berkata, analaha, analaha, analaha, akulah pemiliknya. Kemudian syafaat yang berikutnya yang khusus juga, yaitu syafaat litakhfif, syafaat untuk memperingan adab. Ini hanya Rasulullah SAW yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada siapa? Pamannya, yaitu Abu Talib. Bukan mengentaskan dari api neraka, namun hanya memperingan saja. Dalam artian tetap kekal dalam api neraka, tapi mendapatkan azab yang paling ringan. Paling ringannya saja mengerikan, yaitu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, wal'iyadzu billah. Sekarang yang berikutnya, barakallahu fikum, qala al-mu'allifu atsabahullah, perhatikan baik-baik halaman 173. Asalnya yang kedua, asy-syafa'atul 'ammah lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa li ghairihi minal anbiya wal malaikah was-salihin. Yang kedua ini syafaat yang umum. Syafaat yang umum yang dimiliki oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW dan juga yang lainnya. Dari kalangan para nabi, para malaikat dan orang-orang saleh. Jadi tidak hanya khusus Rasulullah SAW, bahkan selain Rasulullah pun memiliki syafaat tersebut. Naam, yaitu syafaat yang sifatnya umum. Ini nanti disebutkan ada tiga macam, tiga macam, tiga jenis syafaat yang dikenal dengan asy-syafa'atul 'ammah, syafaat yang umum. Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang selainnya dari kalangan para nabi, para malaikat, orang-orang saleh bisa memberikan syafaat. Kita lihat, wa minha di antaranya asy-syafa'atu fi ahli kabair, syafaat yang diberikan untuk pelaku dosa besar. Tapi ingat, minal muwahhidin, minal muwahhidin, dari kalangan ahlu tauhid. Mimman adkhalun nara fayukhrajuna aw fayukhrajuna minha, dari kalangan orang-orang yang mereka masuk ke dalam api neraka kemudian mereka keluar darinya. Faham maksudnya ya? Jadi syafaat untuk ahlu kabair, pelaku dosa besar, itu masih memungkinkan untuk mendapatkan syafaat keluar dari api neraka, karena menurut ahli sunnah wal jamaah pelaku dosa besar nanti enggak kekal dalam api neraka. Tergantung apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Di akhirat itu ada dua kemungkinan pelaku dosa besar. Jika Allah taala menghendaki mengadab, maka akan mengadabnya. dan jika Allah telah menghendaki untuk mengampuni, akan mengampuninya. Naam. Itu pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kama jaa dzalika sharihan fil ahadits al katsirah allati balaghat hadd at tawatur. Sebagaimana hal tersebut telah datang terang-terangan jelas di dalam hadis-hadis yang sangat banyak sampai mencapai tingkatan mutawatir. Mutawatir tentunya sudah banyak sekali. Lawannya kan ahad menurut versi mereka yang bagi. Paham ya? Jadi mutawatir itu sudah enggak usah nanya lagi, sudah banyak. Banyak yang meriwayatkan. Kalau ahad kan satu aja biasanya. Naam. Wa hiya 'amatun, yang mana ini umum. Syafaat tersebut umum, wa tatakarrar minar rasul sallallahu alaihi wasallam marrat, dan juga terulang-ulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali. Wa yashfa'u aidan al malaika wan nabiyyun wal mu'minun, dan tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang memberikan syafaat, tapi para malaikat, para nabi dan orang-orang mu'minun pun juga mampu memberikan syafaat. Syafaat itu siapa tadi? Ahli kabair. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Kita lihat kelompok sesat yang ada di sini, siapa kelompok sesat? Wa hadhi syafa'atu angkaraha al-mu'tazilah wal khawarij. Dan ulang berkali-kali ini ya. Syafaat ini yang mengingkari adalah orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Kenapa kok mereka mengingkari? Karena mereka membangun keyakinan mereka bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Yang namanya kekal itu enggak akan dapat syafaat gitu loh ya. Seperti itu. Yang namanya kekal ya otomatis enggak dapat syafaat. Ini keyakinan mereka yang rusak ini. Faham ya? Keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij sepakat mereka. Mereka sepakat mengenai hukum pelaku dosa besar di akhirat itu bagaimana. Kata mereka kekal dalam api neraka. Cuman mereka berbeda pendapat ketika masih di dunia. Ketika masih di dunia, Khawarij dan Mu'tazilah berbeda pendapat. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Ingat-ingat perbedaannya ini ya. Mu'tazilah mengatakan la mu'min wa la kafir. Fi manzilah baina manzilatain katanya. Enggak mukmin enggak kafir, tapi berada di antara dua tempat katanya. Allahul musta'an, itu Mu'tazilah. Naam, sudah kita lewati ya, pemimpin-pemimpin mereka Mu'tazilah. Pemimpinnya siapa kemarin? Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Ya, naam. Kemudian Khawarij siapa? Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Allahul musta'an, itu pemimpin-pemimpin mereka. Kita lihat apa keyakinan mereka. Wa hadhihi syafa'atu ankaraha al-mu'tazilah wal khawarij bina'an 'ala madhhabihim al-batil. Syafaat ini yang mengingkarinya adalah Mu'tazilah dan Khawarij. Kenapa? Dalam keadaan membangun di atas madhab mereka yang batil, annafa'ila al-kamira mukhlidun bin nar fala tanfa'uhu syafa'ah. Allah musta'an. Ya, keyakinan mereka bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka, gak bermanfaat syafaatnya. Paham ya? Syafaatnya gak bermanfaat katanya. Allahul musta'an, keadaannya seperti itu mereka ya, keyakinannya seperti itu. Meyakini bahwasanya kekal dalam api neraka, syafaat gak bermanfaat. Ahlus sunnah tadi bagaimana ahlus sunnah? Masih memungkinkan mendapatkan syafaat ahlul kabair minal muwahidin. Karena tauhidnya ini jadi patokan. Paham ya? Karena tauhid ini jadi patokan. Nah, karena tauhid itu keutamanya sangat besar sekali kan? Sudah kita lewati kisah-kisah dan contoh-contohnya. Bitaqah. Satu kartu bayangkan. Bitaqah bertuliskan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Langsung bisa menyelamatkan yang 99 catatan yang penuh dengan apa? Penuh dengan dosa di situ. Terkalahkan dengan satu bitaqah. Satu kartu bertuliskan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Nah, masya Allah. Berikutnya, jenis syafaat berikutnya, asy-syafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahli al-jannah fawqa ma taqtadihi ahwaluhum. Yang berikutnya, yang syafaat umum juga setiap orang bisa, tentunya setiap orang yang beriman, yang dia termasuk penduduk surga ya. Syafaat untuk mengangkat derajatnya kaum atau penduduk surga. Ngam ya? Syafaat mengenai apa? Untuk bisa mengangkat derajatnya kaum-kaum penduduk surga di atas sama keadaan mereka. Sudah dapat keadaan yang bagus, mendapatkan syafaat agar diangkat lagi tinggi, lebih tinggi. Nah, maksudnya ya, agar diangkat lagi kedudukan mereka lebih tinggi. Karena kan kenikmatan surga yang paling rendah saja itu kan bisa dikatakan lebih daripada 10 kali dunia dan seisinya. Paham ya? 10 kali dunia dan seisinya itu lebih gitu loh. Ya, sekarang dua kali dunia aja udah luar biasa. Satu kali dunia aja luar biasa. Ini 10 kali dunia dan seisinya lebih dari itu. Masya Allah. Ini yang kedua ya, syafaat yang umum. Yang kedua bentuknya adalah apa? Syafaat untuk mengangkat derajatnya penduduk surga. Nah, yang ketiga, asyafa'atu fi aqwamin an yadkhulul jannata bi ghairi hisabin. Masya Allah. Yang berikutnya, syafaat untuk beberapa kaum agar mereka masuk ke surga tanpa hisab. Ini dalilnya jelas. Wa min adillati hadzal naw', dan termasuk dalil jenis ini adalah qaulur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ukashah bin Mihsan. Dan kita lewati kisahnya kan, Ukashah bin Mihsan. Lamma talaba minhu, tatkala beliau meminta dari Rasulullah SAW an yad'u Allah an yaj'alahu minas sab'in alfan alladzina yadkhulun jannah bila hisab wala 'adab. Yaitu tatkala Ukashah bin Mihsan meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan untuk menjadi penduduk surga dari kalangan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Allahumma ja'alhu minhum. Anta minhum. Dalam riwayat lain, anta minhum. Kamu termasuk mereka. Ukashah bin Mihsan. Ini syafaat juga. Syafaat itu mendapatkan apa? Mendapatkan jaminan surga. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jalla. Dari kesimpulannya, syafaat secara global terbagi menjadi berapa? Kesimpulannya terbagi menjadi dua. Syafaat yang na'barakallahu fikum, yang umum, dan syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus diantaranya syafaat apa tadi? Syafaatul udhma. Syafaatul udhma, syafaat yang paling besar itu khusus hanya Rasulullah yang punya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syafaat yang khusus juga apa tadi? Syafaat apa tadi yang khusus? Pertama syafaatul udhma, yang kedua syafaatnya Rasulullah untuk pamannya Abu Thalib. Kita enggak bisa kita. Itu khusus Rasulullah saja. Kalau kita enggak bisa misalkan mensyafaati paman kita, enggak bisa. Karena itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang umum tadi adalah apa? Syafaat untuk ahli kabair umum. Rasulullah juga bisa, kemudian para nabi yang lain juga bisa, para malaikat juga bisa, kemudian juga barakallahu fikum, naam, orang-orang saleh juga bisa. Faham ya? Ayo naam. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir mengenai al-iman bil yaumil akhir, al-jannah wan nar. Surga dan neraka. Dua-duanya sudah ada sekarang, dan kedua-duanya makhluk, kedua-duanya kekal abadi selama-lamanya. Nah, ingat-ingat pantun atau puisi yang sudah ana ajarkan dan ana sebutkan berkali-kali mengenai apa? Makhluk-makhluk yang kekal abadi, tidak mengalami kemunahan. Sama niyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam. Wal 'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun, wa jannatun masuk, ya enggak? Wa 'ajbun wa arwahun kadallah wal qalam. Pemirsa, delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan, kekal selama-lamanya. Apa delapan dari itu? Wal 'arsyu, 'arsy, wal kursi, kursi, wan narun, neraka, wa jannatun, surga. Wa 'ajbun, tulang ekor, wa arwahun, ruh, kadal lawhi wal qalam, lawhil mahfud dan pena. Delapan makhluk tersebut kekal selama-lamanya. Faham? Delapan makhluk tadi upayakan tercatat ya. Ayawana barakallahu fikum. Nah, ini surga dan neraka di antaranya. Al-jannatu hiya darul lati a'adallahu fil akhirah lil muttaqin. Masyaallah. Surga itu adalah negeri yang Allah siapkan di akhirat kelak untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang saleh dipersiapkan untuk mereka surga. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadis qudsi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, berkata Allah taala, a'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya apa? aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, dan belum pernah terpetik di benak manusia. Belum pernah terpetik di hati manusia, surga maksudnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena surga termasuk qurratu ayun ya, penyejuk mata yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berikutnya, wan-nar, dan neraka, hiyal yadarul lati adahullah fil akhirah lil kafirin, u'iddat lil kafirin. Neraka, negeri yang Allah Ta'ala siapkan di akhirat kelak untuk orang-orang kafir. Wahuma makhlukatan al-an, sekarang ini pun dua-duanya makhluk, sudah ada sekarang ini. Faham ya? Liqaulihi ta'ala fil jannah, yaitu dikarenakan perkataan Allah Ta'ala berkaitan masalah surga, u'iddatil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa fin nar, dan mengenai api neraka, lil kafirin, u'iddatil kafirin, kalau neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wal i'dad at-tahayyu'ah, apa sih i'dad itu? At-tahayyu'ah, ya persiapan itu loh, dipersiapkan, dipersiapkan untuk orang-orang kafir itu neraka, untuk orang-orang bertakwa yaitu apa? Nam surga. Walikaulihi alaihi salatu wassalam hina salla salatul kusuf, dan juga sabda Rasulullah SAW ketika beliau salat kusuf, salat gerhana. Salat gerhana itu bagaimana tata caranya? Sama enggak dengan salat jenazah? Salat gerhana sama enggak dengan salat jenazah? Beda ya. Salat kusuf ini beda caranya dengan salat jenazah. Kalau salat jenazah enggak ada adzan, enggak ada qomat, enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Takbir 4 kali saja. Takbir pertama Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah. Paham ya? Takbir yang kedua Allahu Akbar, membaca apa? Membaca apa? Shalawat Ibrahimiyah. Paham ya? Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, mendoakan si mayit. Takbir keempat langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau salat kusuf itu nanti 2 rakaat. Paham ya? Setiap satu rakaat 2 kali rukuk. Ngamlum. Allahu Akbar. Kemudian rukuk. Allahu Akbar. Bangkit lagi. Sami'allahu liman hamdah. Seperti salat seperti biasa lagi. Nanti yang kedua rukuk lagi seperti baru gerakannya seperti salat biasa. Rukuknya setiap kali satu rakaat 2 kali rukuk. Berarti total 2 rakaat berapa kali rukuk? 4 kali rukuk. Itu bedanya itu aja. Nah, cuman beda yang lain juga mengenai qiraah bacaan. Kalau salat kusuf disunnahkan bacanya panjang. Karena kan sambil menanti menunggu biar segera apa? Terbuka. Kan beribadah kan? Perintah untuk beribadah, banyak-banyak berzikir, bukan malah apa? Mukul-mukul apa namanya? Bambu itu ya, orang awam ya, mukul-mukul kentongan itu ya. Bambu itu pukul-pukul teriak-teriak, kukuh bakuh katanya. Paham ya? Atau yang macam-macam. Kemudian teriak-teriak, kemudian apa? Mengira bahwasannya bulan dimakan oleh buta ijo katanya. Allah musta'an, itu enggak benar. Ya mungkin kalau di pondok ya enggak tahu lah, mungkin kalau di kampung-kampung itu orang-orang awam anggapannya seperti itu. Ini lagi bulannya lagi dimakan sama buta ini katanya. Paham ya? Ada dimakan sama makhluk halus katanya. Itu enggak benar ya. Justru Rasulullah menyarankan untuk apa? Fazdiru. Nah, segeralah kalian untuk apa? Ila dzikrillah wassalah, untuk sholat dan zikir. Ewa. Syahidnya di sini dalil mengenai penyebutan surga dan neraka yaitu ketika Rasulullah SAW naam sholat kusuf. Beliau setelah itu mengatakan inni ra'aitul jannata fatanawaltum minha unqudan. Sesungguhnya aku melihat surga, kemudian aku mengambil setandan anggur. Walau akhattuhu, kalau seandainya aku mengambilnya, la akaltum minhu, kemudian kamu memakan darinya, ma baqiyat dunya, enggak tersisa lagi dunia. Kenikmatan dunia kalah dengan apa? Standar anggur tadi itu, bayangkan. Surga, bayangkan. Jadi kalau seandainya makan dari anggur surga tadi itu dunia yang ada sekarang ini diperpisahkan sama habis, sudah enggak ada kenikmatan dunia yang terasa itu. Kalah itu maksudnya itu. Nah, kan sebutkan dalam hadis ya, la mawdi' sawt ahadikum khair minat dunya wa fiha, tempat na barakallahu fikum sambuk salah seorang di antara kalian, tempatnya saja, tempatnya kecil, ukuran mungkin 1 meter aja ya, semetir sambuk itu ya, itu jauh lebih baik daripada dunia dan sisinya, tempatnya tak badal ya enggak. Na barakallahu fikum, seperti itu. Nah, masya Allah, menunjukkan kenikmatan surga luar biasa. Waraitun nara falam arakal yaum mandaran qad afda. Dan aku melihat neraka, tidak pernah aku melihat seperti pada hari ini pemandangan yang lebih mengerikan daripada neraka tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sudah ada surga dan neraka. Muttafaqun alaih. Wal jannatu wan naru la tafniyan liqouli ta'ala, surga dan neraka itu tidak akan punah. Tafniyan punah. Tidak akan punah, tidak akan sengsar, tidak akan apa? Sirna selama-lamanya liqouli ta'ala jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Itu balasan mereka, itu orang-orang beriman dan beramalan saleh. Di sisi Rabb mereka ada surga adn yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, kekal di dalamnya ya, selama-lamanya kekal dalam surga tersebut. Karena ketika sudah ditentukan penduduknya masing-masing, ini penduduk surga, ini penduduk neraka, Allah Ta'ala apa? Mendatangkan al-maut. Ingat-ingat, al-maut itu nanti surahnya seperti kabsh, domba besar. Nah, disembelih nanti. Kemudian ucapkan, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan tidak ada lagi kematian. Kekal selama-lamanya enggak ada lagi kematian. Penduduk surganya kekal terus, enggak ada kematian. Kemudian wahai ahlan nar khuludun wala maut. Kemudian diucapkan penduduk neraka juga sama. Wahai penduduk neraka, kekal enggak ada kematian. Penduduk neraka kan enggak ada mati di situ. La yamutu fiha wala yahya, enggak mati, enggak hidup, merasakan azab terus walaa yaa billah. Tapi kalau surga barakallahu fikum, karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan tersebut, kemudian juga na'am barakallahu fikum, na'am keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya di situ enggak ada yang iri dan gitu, enggak ada. Paham ya, walaupun melihat kok kamu lebih tinggi ya derajatnya, enggak ada yang iri dan dengki, enggak ada. Semuanya dihilangkan rasa iri dengki. Karena apa? Masing-masing penduduk surga itu merasa yang paling tinggi gitu loh. Paham ya? Merasa tinggi gitu. Karena apa? Karena coba bayangkan yang paling rendah saja apa? Lebih baik daripada 10 kali dunia dan seisinya. Sehingga mana ada dia kemudian pengin dengan yang lainnya dalam artian cemburu atau iri, enggak ada. Semuanya nikmat di situ. Ya enggak? Makanan minuman tidak menjadi kotoran, tidak menjadi ingus, tidak menjadi ludah barakallahu fikum, tapi menjadi keringat yang berbau misik. Itulah kenikmatan surga. Paham ya? Antum mau makan apa saja, kutufu hadaniyah. Antum mau metik, mau ngambil dekat sendiri. Anak mau makan anggur, enggak perlu jalan gini ngambil anggur, anggurnya dekat itu loh. Masyaallah. Paham ya? Nah, kemudian walahmi thayr mimma yastahun, daging burung banyak. Mau satenya, mau ini, macam-macam sana itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka penduduk surga, semua yang mereka inginkan ada. Waladaina mazid, punya tambahan lagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Na'am barakallahu fikum. Kemudian na'am di sana tidak ada yang namanya tua, itu enggak ada. Semuanya usianya sebaya. Paham ya? Untuk masa tingginya bagaimana tingginya? Enggak pendek-pendek seperti kita ini, enggak ada. Seukuran Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Hah? Situna dira' 60 hasta. Tingginya bagaimana coba bayangkan? Satu hasta segini. Nah, ini satu hasta. Dari telunjuk tengah ini sampai sini satu hasta. Kalau dari sini sampai sini satu depan namanya. Kalau namanya shiber, ini sejengkal. Sejengkal segini ya. Dari sini sampai sini namanya sehasta. Dari ujung sampai sini namanya satu depan. Nah, 60 hasta, anda melihat, bayangkan sendiri 60 hasta. 60 kali segini. Tingginya luar biasa. Itu penduduk surga semuanya nanti seperti itu. Walaupun sekarang itu pendek misalkan, pendek kemudian kelihatan, tapi kalau penduduk surga nanti semua tinggi semuanya. Seukuran apa? Nama bapak kita semuanya Adam alaihissalam. Sebutkan nama seperti itu ya. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, berarti sudah kita selesaikan pembahasan mengenai rukun iman dengan beriman dengan hari akhirat, mencakup apa kemarin? Alam barzah, kemudian sirat, jembatan, kemudian timbangan, mizan, kemudian haud, telaga, kemudian juga barakallahu fikum syafaat, kemudian juga mengenai surga dan neraka, itu semua yang kita lewati, hari kebangkitan, hari dikumpulkan semuanya, hari perhitungan amalan, semuanya kita lewati, itu semuanya termasuk rangkaian dalam apa? Dalam beriman terhadap hari akhirat. Adapun rukun iman yang keenam, yang terakhir insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.